Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 547. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Bahaya ujub. Ketahuilah bahwa bahaya ujub itu banyak. Ujub sesungguhnya mengundang kesombongan, karena kesombongan itu salah satu sebab ujub, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Maka terjadilah dari ujub itu sombong, dan dari sombong itu banyak bahaya yang tiada tersembunyi. Ini yang bersama hamba-hamba Allah. Adapun yang bersama Allah Ta'ala, maka ujub itu mengajak kepada lupa dosa dan menyanyiakan dosa. Sebagian dosanya tiada ia ingati dan tidak diperiksanya, karena sangkanya bahwa ia tidak memerlukan kepada memeriksa dosa. Lalu ia lupa kepada dosa itu dan tidak diingatinya. Maka dipandangnya kecil dan tidak dianggapnya soal besar. Maka ia tiada bersungguh-sungguh pada mengetahui dan mendapatinya. Bahkan ia menyangka bahwa ia telah diampunkan daripada dosa. Adapun ibadah dan amal, maka ia memandang besar. Ia membanggakan diri dengan ibadah dan amal itu. Ia mengembanggakan diri kepada Allah dengan mengerjakannya. Ia lupa akan nikmat Allah kepadanya dengan taufik dan ketetapan amal ibadah itu. Kemudian, apabila ia telah mengujubkan diri dengan amal ibadah tadi, niscaya ia buta dari bahaya-bahayanya. Dan yang tiada memeriksa bahaya amal, niscaya kebanyakan usahanya menjadi sia-sia. Amal zahir sesungguhnya, apabila tidak ikhlas, bersih dari segala campuran, niscaya sedikitlah yang bermanfaat. Dan yang menyelidikinya ialah orang yang keras padanya, kehati-hatian dan ketakutan yang tidak ujub. Orang yang ujub itu tertipu dengan dirinya dan dengan pendapatnya. Ia merasa aman dari percobaan dan azab Allah. Ia menyangka bahwa ia di sisi Allah memperoleh tempat, dan ia mempunyai nikmat dan hak di sisi Allah dengan amal perbuatannya yang menjadi suatu nikmat dari nikmat-nikmat Allah dan suatu pemberian dari pemberian-pemberian Allah. Ia dikeluarkan oleh ujub itu kepada menyanjung dirinya, memuji dan mensucikannya. Dan kalau ia ujub dengan pendapat, amal dan akalnya, niscaya yang demikian itu mencegahnya dari memperoleh faedah dari bermusyawarah dan bertanya. Lalu ia bertangan besi dengan dirinya sendiri dan dengan pendapatnya. Ia menolak daripada bertanya kepada orang yang lebih tahu daripadanya. Kadang-kadang ia ujub dengan pendapat yang salah, yang tergores dalam hatinya. Maka ia bergembira dengan adanya goresan itu di antara goresan-goresan hatinya. Dan ia tidak bergembira dengan goresan-goresan hati orang lain. Lalu ia berpegang teguh atas goresan tersebut. Ia tidak mau mendengar nasihat orang yang menasihatinya. Dan tidak mau menerima pengajaran orang yang mengajarinya. Bahkan ia memandang kepada orang lain dengan pandangan orang bodoh. Dan ia terus berpegang di atas kesalahannya. Kalau pendapatnya itu tentang urusan duniawi, maka dipandangnya ia benar pada yang demikian. Dan kalau tentang urusan agama, lebih-lebih yang menyangkut dengan pokok-pokok akidah, maka ia akan binasa dengan demikian. Kalau ia curiga akan dirinya sendiri, dan ia tidak percaya dengan pendapatnya Ia mencari cahaya dengan nur Al-Quran. Ia meminta bantuan ulama-ulama agama. Ia rajin mempelajari ilmu pengetahuan dan ia mengikuti bertanya kepada orang-orang yang bermata hati. Niscaya adalah yang demikian itu akan menyampaikannya kepada kebenaran. Maka ini dan yang seperti dengan ini termasuk sebagian dari bahaya-bahaya ujub. Maka karena itulah, adalah dia sebagian daripada yang membinasakan. Dan di antara bahayanya yang paling besar, ialah bahwa ia lumpuh pada usaha karena persangkaannya bahwa dia telah memperoleh kemenangan. Dan dia telah merasa cukup, dan itulah kebinasaan yang tegas, yang tidak ada keraguan padanya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung akan kebagusan taufik untuk mentaatinya. Penjelasan, hakikat ujub dan kebanggaan diri serta batasnya. Ketahuilah bahwa adanya ujub itu sesungguhnya sudah pasti disebabkan suatu sifat kesempurnaan. Dan bagi orang yang berilmu, dengan kesempurnaan dirinya pada ilmu, amal, harta, dan lainnya itu ada dua hal. Pertama, bahwa ia takut kepada hilangnya kesempurnaan itu dan ia menjaga dari kekotoran atau tercabutnya dari pokoknya. Maka ini tidaklah dia itu orang yang ujub. Hal yang satu lagi, bahwa ia tidak takut dari hilangnya kesempurnaan itu. Akan tetapi ia bergembira dengan kesempurnaan tersebut dari segi bahwa kesempurnaan itu suatu nikmat dari Allah Ta'ala kepadanya. Tidak dari segi dikaitkan kepada dirinya. Ini juga tidaklah dia itu orang yang ujub. Dan bagi orang yang berilmu, itu mempunyai hal ketiga, yaitu ujub. Ia tidak takut kehilangan kesempurnaan itu. Akan tetapi ia bergembira dan berhati tenteram kepada kesempurnaan itu. Dan kegembiraannya itu adalah dari segi bahwa itu kesempurnaan, nikmat, kebajikan, dan ketinggian. Tidak dari segi bahwa kesempurnaan itu suatu pemberian dari Allah Ta'ala dan suatu nikmat daripadanya. Maka adalah kegembiraan dari segi bahwa kesempurnaan itu adalah sifatnya dan disangkutkan kepadanya, bahwa kesempurnaan itu baginya. Tidak dari segi bahwa kesempurnaan itu disangkutkan kepada Allah Ta'ala, bahwa kesempurnaan itu daripadanya. Manakala telah mengeras pada hatinya bahwa itu suatu nikmat daripada Allah, manakala ia kehendaknya, manakala dikehendaknya, niscaya ditariknya nikmat itu daripadanya. Niscaya dengan demikian, hilanglah ujub itu daripadanya. Jadi, ujub itu ialah merasa besar nikmat dan cenderung kepadanya, serta lupa menyandarkan kepada yang memberi nikmat. Kalau bertambah kepada demikian, bahwa telah mengeras pada dirinya, bahwa dia mempunyai hak pada sisi Allah, dan dia daripadanya mendapat tempat, sehingga ia mengharap dengan amalnya itu akan kemuliaan atau kiramah di dunia, dan ia merasa jauh akan berlaku atas dirinya hal-hal yang tidak disenanginya. Kejauhan mana yang bertambah atas kejauhannya apa yang berlaku terhadap orang-orang fasik? Maka ini dinamakan kebanggaan diri atau idlal dengan amal. Seakan-akan ia melihat bagi dirinya atas Allah suatu yang membanggakan. Seperti itu juga kadang-kadang ia memberikan kepada orang akan sesuatu. Lalu ia merasa besar pemberian itu dan merasa bangga. Maka dia itu orang yang ujub. Kalau dipakainya orang itu untuk melayaninya, atau ia meminta pada orang itu beberapa permintaan, atau ia merasa jauh tertinggalnya orang itu daripada menunaikan hak-haknya, maka dia itu membanggakan diri terhadap orang tersebut. Qatadah Al-Basri radhiyallahu an mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, wala tamnun tastakthir, artinya janganlah engkau memberi sesuatu karena hendak meminta lebih banyak daripadanya. Surat Al-Mudathir ayat 6. Artinya, jangan engkau membanggakan diri dengan amal engkau itu. Pada hadis disebutkan, salat orang yang membanggakan diri, sesungguhnya dia tidak akan diangkat di atas kepalanya. Sesungguhnya engkau ketawa dan engkau mengakui dengan dosa engkau itu lebih baik daripada engkau menangis dan engkau membanggakan dengan amal engkau. Membanggakan diri atau itlal itu di belakang ujub. Maka tidak membanggakan diri selain orang itu ujub. Banyak orang ujub yang tidak membanggakan diri. Karena ujub itu berhasil dengan merasa diri besar dan lupa nikmat tanpa mengharap balasan padanya. Dan itlal itu tiada sempurna selain dengan mengharapkan balasan. Kalau ia mengharap diperkenan undangannya dan ditentangnya penolakan undangan itu dengan batinnya dan ia merasa ujub dengan yang demikian, niscaya dia itu orang yang membanggakan dengan perbuatannya. Karena dia tidak merasa ujub dari penolakan doa orang fasik. Dan karena itu, dia merasa heran daripada penolakan doanya sendiri. Maka ini adalah ujub dan iblal. Dan itu termasuk sebagian dari mukaddimah atau pendahuluan sombong dan sebab-sebabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ta'ala maha tahu. Penjelasan pengobatan ujub secara keseluruhan. Ketahuilah bahwa pengobatan setiap penyakit ialah menghadapi sebabnya dengan lawannya. Dan penyakit ujub ialah kebodohan semata. Maka obatnya ialah ma'rifah atau mengetahui yang berlawanan dengan kebodohan itu saja. Maka hendaklah kita umpamakan ujub dengan perbuatan yang masuk di bawah ikhtiar atau pilihan hamba Allah. Seperti ibadah, sedekah, perang, siasat makhluk, dan perbaikan mereka. Maka keujuban dengan ini adalah lebih sering terjadi daripada keujuban dengan kecantikan, kekuatan, kebangsawanan, dan apa yang tidak masuk di dalam ikhtiar hamba Allah. Dan tidak dilihatnya dari dirinya. Maka kami mengatakan, warok, takwa, ibadah, dan amal yang diujubkannya, sesungguhnya ia ujubkan itu dari segi bahwa dia pada perbuatan tersebut. Dialah tempatnya dan tempat berlakunya. Atau dari segi bahwa perbuatan tersebut daripadanya dengan sebabnya, dengan kekuasaan dan kekuatannya. Kalau ia ujubkan dengan perbuatan tersebut, dari segi bahwa dia pada perbuatan itu dan dia tempatnya dan tempat berlakunya yang berlaku padanya dan di atasnya dari pihak lain, maka ini adalah kebodohan. Karena tempat itu adalah tempat berbuat dan berlaku. Tidak ada jalan masuk baginya pada menjadikan dan menghasilkan. Maka bagaimana ia berujub dengan apa yang ia tidak padanya? Kalau ia berujub dengan yang demikian dari segi bahwa perbuatan itu daripadanya dan kepadanya, dengan pilihannya berhasil dan dengan kekuasaannya menjadi sempurna, maka sedialah ia memperhatikan tentang kekuasaan, kehendak, anggota-anggota badannya dan lain-lain. Sebab yang mana dengan sebab-sebab tersebut perbuatannya menjadi sempurna. Bahwa dari mana sebab-sebab itu baginya. Kalau semua itu adalah nikmat dari Allah kepadanya, tanpa ada hak baginya sebelumnya, dan tanpa wasilah atau jalan atau perantara yang diturunkannya, maka seyogyalah keujubannya itu adalah dengan kemurahan Allah, karunia dan kelimpahannya. Karena ia telah mencurahkan kepadanya apa yang tidak menjadi haknya, dan ia memilihkan dia dari orang lain tanpa ada nikmat yang lebih dahulu dan wasilah. Maka manakala raja itu keluar karena hamba-hambanya, dan ia memandang kepada mereka dan dilepaskannya atau dimerdekakannya dari jumlah yang banyak itu seorang daripadanya, tidak karena suatu sifat yang istimewa pada orang tersebut, tidak karena ada wasilah, tidak karena kecantikan, dan tidak karena pelayanannya, maka segala yang dinikmati itu merasa heran dari kelimpahan raja, ketetapan dan pilihan tanpa ada hak, dan keujubannya dengan dirinya, dari mana dan apa sebabnya. Dan tiada segala ia merasa ujub dengan diri sendiri. Ya, bolehkah Buddha itu berujub lalu mengatakan, raja itu hakim yang adil, tiada berbuat zalim, tiada mendahulukan dan tiada mengemudiankan, kecuali karena sesuatu sebab. Maka kalau tidaklah raja itu mengerti mengenai salah satu dari sifat-sifat terpuji yang tersembunyi, niscaya ia tidak mengendaki pilihan dengan pencabutan atau pembebasan itu. Dan sungguh tidaklah raja itu memilih aku dengan pencabutan tersebut. Maka dikatakan, sifat itu juga adalah dari pencabutan raja dan pemberiannya yang telah dikhususkan engkau dengan pencabutan tersebut. Tidak orang lain, tanpa ada wasilah, atau itu pemberian orang lain. Kalau itu dari pemberian raja juga, niscaya tidak bagi engkau untuk mengujubkannya. Akan tetapi, adalah seperti kalau diberikannya kepada engkau seekor kuda, maka engkau tidak berujub dengan yang demikian. Lalu diberikannya kepada engkau seorang budak, maka jadilah engkau berujub dengan yang demikian, seraya engkau mengatakan, sesungguhnya ia memberikan kepadaku seorang budak karena aku mempunyai budak. Adapun orang lain, ia tiada mempunyai budak. Lalu dikatakan, raja itu telah memberikan kepada engkau seekor budak. Maka tiada bedanya antara diberikan kepada engkau budak dan bersama budak, atau diberikannya kepada engkau salah satu daripada keduanya sesudah yang lain. Maka apabila adalah tiap-tiap itu daripadanya, niscaya seyogyalah mengujubkan engkau oleh kemurahan dan kurnianya. Tidak ujub itu oleh diri engkau. Dan kalau sifat itu dari orang lain, maka tiada jauhlah untuk engkau ujubkan dengan sifat tersebut. Ini tergambar pada hak raja-raja, dan tidak tergambar pada hak yang perkasa, yang menang, raja di raja, yang sendirian dengan menciptakan semua, yang sendirian mengadakan dan disifatkan dan sifatnya. Jikalau engkau berujub dengan ibadah engkau dan engkau mengatakan, ia telah memberi aku taufik untuk ibadah karena cintaku kepadanya, maka dikatakan, siapakah yang menjadikan kecintaan itu dalam hati engkau? Lalu engkau menjawab, dia. Maka dikatakan lagi kepada engkau, cinta dan ibadah itu keduanya nikmat daripadanya. Dimulainya kepada engkau dengan cinta dan ibadah itu tanpa berhak dari pihak engkau, karena tiada wasilah bagi engkau dan tiada hubungan. Maka keujuban itu adalah disebabkan kemurahannya, karena ia menganugerahkan nikmat dengan adanya engkau, adanya sifat-sifat engkau, adanya amal engkau dan sebab-sebab amal engkau. Jadi tiada arti bagi keujuban itu orang abid dengan ibadahnya, keujuban orang berilmu dengan ilmunya, keujuban orang cantik dengan kecantikannya, dan keujuban orang kaya dengan kekayaannya. Karena semua itu adalah dari karunia Allah. Dan dia itu tempat melimpahnya karunia Allah Ta'ala dan kemurahannya. Dan juga tempat dari karunia dan kemurahannya. Kalau Anda mengatakan, tidak mungkin aku tidak mengetahui amalku dan aku yang mengerjakannya. Aku menunggu pada amalku itu pahala. Dan kalau itu bukan amalku, niscaya aku tidak menunggu pahalanya. Kalau amal-amal itu makhluk atau dijadikan Allah dengan jalan diciptakannya, maka dari manakah bagiku pahala? Dan kalau amal-amal itu daripadaku, dan dengan manakah bagiku pahala? Dan kalau amal-amal itu daripadaku, dan dengan kesanggupanku, maka bagaimanakah aku tidak ujub dengan amal-amal itu? Maka ketahuilah bahwa jawaban engkau itu dari dua segi. Salah satu daripadanya ialah jelas kebenarannya. Dan satunya lagi ada padanya musamahah atau toleransi. Yang jelas atau tegas kebenarannya yaitu sesungguhnya engkau, kemampuan engkau, kehendak engkau, gerak engkau dan semua itu adalah dari yang dijadikan Allah dan ciptaannya. Maka tiada engkau yang mengerjakan, ketika engkau kerjakan. Tidak engkau yang sholat, ketika engkau yang mengerjakan sholat. Dan tidak engkau yang melempar, ketika engkau melemparkan. Akan tetapi, Allah yang melemparkan. Maka inilah kebenaran itu. Yang tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati dengan penyaksian yang lebih jelas dari penglihatan mata. Bahkan dialah yang menjadikan engkau, menjadikan anggota tubuh engkau, menjadikan padanya kekuatan, kemampuan dan kesehatan, menjadikan bagi engkau akal dan ilmu, dan menjadikan bagi engkau kemauan. Kalau engkau bermaksud untuk meniadakan bagi engkau kemauan, kalau engkau bermaksud untuk meniadakan sesuatu dari ini, dari diri engkau, niscaya engkau tidak mampu kepada yang demikian. Kemudian, ia menjadikan gerak-gerik pada anggota tubuh engkau dengan bersendirian menjadikannya tanpa bersekutu dari pihak engkau bersama dia pada menjadikan. Melainkan, ia menjadikannya dengan tertib, maka tidak dijadikannya gerak sebelum dijadikannya pada anggota badan kekuatan dan pada hati kehendak. Dan tidak dijadikannya kehendak sebelum dijadikannya ilmu dengan yang dikehendaki. Dan tidak dijadikannya ilmu sebelum dijadikannya hati yang menjadi tempat ilmu. Berangsur-angsurnya pada menjadikan sesuatu sudah sesuatu itulah yang menghayalkan kepada engkau bahwa engkau yang mengadakan perbuatan engkau. Dan engkau sesungguhnya salah. Penjelasan yang demikian dan cara pahala di atas amal itu adalah termasuk makhluk atau yang dijadikan Allah. Sebagaimana akan datang ketetapannya pada kitab syukur. Itu adalah lebih layak. Maka kembalilah membaca pada kitab syukur itu. Kami sekarang akan menghilangkan kesulitan engkau dengan jawaban kedua. Yang ada padanya sedikit musamahah atau toleransi. Yaitu bahwa engkau mengira amal itu berhasil atau terjadi dengan kekuasaan engkau. Maka di manakah kekuasaan engkau itu? Dan amal itu tiada akan tergambar selain dengan ada engkau dan ada amal engkau. Kehendak engkau. Kekuasaan engkau dan sebab-sebab amal engkau yang lain. Dan semua itu adalah dari Allah Ta'ala, tidak dari engkau. Kalau adanya amal itu dengan kemampuan, maka kemampuan itu adalah kuncinya. Dan kunci ini di tangan Allah. Manakala ia tidak memberikan kunci kepada engkau, maka tidak mungkin engkau beramal atau bekerja. Maka ibadah-ibadah itu gudang. Dengan gudang itu sampai kepada bahagia. Dan kunci bahagia ialah kemampuan, kehendak, dan ilmu. Dan itu semua sudah pasti di tangan Allah. Adakah engkau melihat? Jikalau engkau melihat gudang-gudang dunia terkumpul dalam benteng yang kokoh dan kuncinya di tangan penjaga gudang, kalau engkau duduk di pintu gudang dan dikeliling tembok pagarnya 1.000 tahun, niscaya tidak mungkin engkau melihat kepada gudang tersebut 1 dinar pun daripada apa yang ada di dalamnya. Dan kalau penjaga gudang itu memberikan kepada engkau kuncinya, niscaya engkau akan mengambil dari dekat dengan menghamparkan tangan engkau kepadanya. Lalu engkau mengambilnya saja. Apabila penjaga gudang itu memberikan kepada engkau beberapa anak kunci, dan ia menguasakan engkau pada anak kunci itu, dan ia memungkinkan engkau padanya, lalu dengan panjangkan tangan engkau dan engkau mengambilnya, niscaya adalah ketakjuban engkau itu dengan diberikan oleh penjaga gudang anak kunci tersebut. Atau dengan engkau memanjangkan tangan dan mengambilnya, maka engkau tidak ragu bahwa engkau mengambil yang demikian sebagai suatu nikmat dari penjaga gudang. Karena kesulitan itu dekat pada menggerakkan tangan dengan mengambilkan harta. Dan urusan seluruhnya adalah pada penyerahan anak kunci itu. Maka begitu pula, manakala telah dijadikan kemampuan, telah dikuasakan kehendak yang yakin, telah digerakkan semua pengajak dan pembangkit, dan telah disingkirkan dari engkau semua penghalang dan pengganggu. Sehingga tidak tinggal lagi pengganggu selain yang mendorong, dan tidak ada lagi pembangkit selain yang telah diserahkan kepada engkau. Maka amal itu menjadi mudah kepada engkau. Dan penggerakan pembangkit-pembangkit itu, penyingkir penghalang-penghalang, dan penyediaan sebab-sebab, semuanya itu dari Allah. Tiada suatu pun daripadanya diserahkan kepada engkau. Maka termasuk ajaib, atau yang mengherankan, bahwa engkau mengherani diri engkau. Dan engkau tidak mengherani kepada Allah yang seluruh urusan itu terserah kepadanya. Engkau tidak mengherani dengan kemurahannya, karunia dan kemuliaannya, pada diutamakannya engkau di atas orang-orang fasik dari hamba-hambanya. Karena ia menguasakan pengajak-pengajak kerusakan atas orang-orang fasik dan menyingkirkannya daripada engkau. Ia menguasakan teman-teman jahat dan pengajak-pengajak kejahatan kepada orang-orang fasik dan disingkirkannya mereka dari engkau. Ditetapkannya mereka menjadi sebab-sebab nafsu syahwat dan kelezatan dan dicegahkannya daripada engkau. Dipalingkannya daripada mereka penggerak-penggerak kebajikan dan pengajak-pengajaknya dan dikuasakan kepada engkau. Sehingga memudahkan kepada engkau kebajikan dan memudahkan bagi mereka kejahatan. Ia berbuat yang demikian itu semua pada engkau tanpa wasilah yang sudah ada dahulunya dari engkau dan tanpa dosa yang sudah ada dahulunya dari orang fasik yang maksiat. Tetapi ia mengutamakan engkau, ia mendahulukan engkau, ia memilih engkau dengan karunia-Nya, ia menjauhkan orang maksiat dan dicelakakannya dengan keadilannya, maka alangkah ganjilnya keujuban engkau dengan diri engkau apabila engkau mengetahui yang demikian. Jadi, tiada berpaling kemampuan engkau kepada yang dikuasai selain dengan dianugerahkan kekuasaan oleh Allah kepada engkau yang mengajak, di mana engkau tiada akan memperoleh jalan kepada menyalahinya. Maka seakan-akan dialah yang memaksakan engkau kepada berbuat, kalau engkau itu pembuat sebenarnya. Maka kepadanya lah terima kasih atau syukur dan kebanggaan. Tidak kepada engkau. Dan akan datang pada kitab Tauhid dan Tawakal, penjelasan tali temali, sebab dan musabab, yang dapat engkau memperoleh penjelasan bahwa tiada yang berbuat selain Allah, dan tiada khalik selain Dia.